di hadapan kita ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian kitab yang dimulai dengan kitab Taharah, yang dimulai dengan kitab Taharah, dan telah kita dapatkan pula keterangan secara ringkas kenapa para ulama memulai dengan kitab Taharah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana pertemuan kita kemarin, kita mengambil keterangan-keterangan tersebut sehingga nantinya membimbing kita untuk mengetahui yang lebih mendalam lagi, lebih luas, lebih rinci dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kajian kita ini sekedar sebagaimana nantinya disebutkan atuan yang menjembatani kepada sekiranya nantinya kita dapatkan tadi ini hanyalah sekedar kajian ringkas, pencerahan, penerangan, sedikit ilmu yang nantinya bisa membawa kita kepada pengetahuan permasalahan tersebut lebih dalam lagi dalam kesempatan yang lain dan dalam kajian yang lain yang tentunya lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan sebagian besar kita adalah orang-orang yang baru memulai dan dikatakan pemula, maka kita tidak akan mengkaji dan kita tidak akan menyampaikan masail mukhtalaf fiha, ikhtalafa fiha al-ulama, atau masalah-masalah yang diperselisihkan, yang para ulama berselisih dengannya dengan panjang dan lebar secara rinci dan detail. Kita mungkin di sini mencukupkan dengan yang global dan apa yang mungkin itu dipandang kuat, kalaupun mungkin nanti dipandang kuat oleh sebagian para ulama, dan wallahu a'lam bishawab, itu yang kami pegangi. Kalaupun mungkin nanti di sana disinggung sedikit dari, namun tentunya bukanlah sebagai bentuk pencukupan. Bukan sebagai bentuk pencukupan bahwa cukup masalah ini sampai di sini, tetapi kami menghimbau dan mengarahkan saudara-saudara sekalian untuk terus mengkaji, mempelajari agama Allah, tidak capek terus menimba mengkaji agama Allah. Kalaupun nanti mungkinnya, nanti mungkin kita ilmu atau belum mencapai banyak keterangan-keterangan tentang ilmu, karena ilmu agama ini luas, lantas kemudian Allah mewafatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babul miyah. Babul miyah. Setelah beliau mengatakan kitab Taharah, beliau menyebutkan babul miyah, dan tentunya kita mudah-mudahan masih mengingat apa yang diinginkan dengan Taharah di sini, apa yang diinginkan dengan Taharah, dan kenapa dikedepankannya pembahasan Taharah. Wallahu a'lam bishawab. Babul miyah, bab yang menyebutkan dan memberikan keterangan tentang beberapa air. Beberapa air atau diringkas, bab yang menyebutkan jenis-jenis air dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan miyah sendiri jamak dari ma, yaitu beberapa jenis air. Beberapa jenis air. Kenapa disebutkan beberapa jenis air? Karena nanti akan kita dapati beberapa jenis air yang air tersebut bisa jadi dipakai untuk bertaharah, bersuci, karena asal taharah itu adalah dengan air, itu asalnya. Kalaupun di sana ada yang mengatakan dengan selainnya, namun asalnya adalah dengan air. Di sana nanti akan disebutkan ada air yang bisa digunakan untuk bertaharah, ada air yang tidak bisa digunakan untuk bertaharah, untuk bersuci. Karenanya dikatakan berjenis-jenis. Berjenis-jenis. Yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, tentunya bagi kita mukmin muslim yang ingin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, hendaknya dan mesti mengetahui agar supaya ketika kita bertaharah kita merasa mantep, merasa mapan, nyaman, tenang, mutmain di dalam beribadah, karena ternyata taharah kita dengan menggunakan air itu apa? Benar, sempurna. Begitu pula kita mesti mengetahui ada yang tidak bisa dipakai untuk bertaharah, sehingga kita tidak menjadikannya sebagai alat untuk bertaharah, bersuci dari jenis air yang tidak pantas untuk dipakai untuk bertaharah. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai tambahan faedah. Kalaupun ini bukan pembahasan manhaj, tapi ini sebagai tambahan faedah. Disinilah para ulama mengatakan, di dalam Islam ini ada yang namanya bentuk perintah yang ma'ruf, ada yang namanya bentuk larangan yang mungkar, ada peringatan, ada tahdzir. Sehingga masalah penegakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar sampai pun di dalam pelajaran fikih juga dipelajari. Karena tidak mungkin kita dilepaskan dari apa yang mesti kita ketahui untuk diamalkan dan apa yang mesti kita ketahui untuk ditinggalkan. Seperti juga itu jenis air. Seperti itu juga jenis air. Ada air yang kita pakai, yang boleh kita pakai, ada jenis air yang tidak boleh kita pakai. Bahkan kita peringatkan manusia, jangan pakai ini, karena ini adalah air yang tidak pantas untuk dijadikan air sebagai alat bersuci. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pembahasan babul miyah menyangkut pembahasan tentang beberapa jenis air. Wallahu a'lam bissawab. Juga berkaitan dengan air, ada air yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari permukaan bumi. Ada yang air Allah turunkan dari atas langit. Apa yang keluar dari permukaan bumi, apa yang turun dari atas langit, juga nantinya kita akan melihat bagaimana hukumnya dan dia dari jenis yang mana. Sehingga berbagai macam pembahasan air yang mudah-mudahan kita akan dapatkan keterangannya secara ringkas insyaallah taala, sedikit demi sedikit dari pertemuan demi pertemuan yang ada. Wallahu al-muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala rahimahullahu taala, berkata al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakh, itu yang rajih, itu yang paling kuat dari nama yang diperselisihkan nama beliau. Adapun Abu Hurairah bukan nama tetapi merupakan gelaran terhadap beliau, karena beliau menyenangi kucing kecil, kucing kecil atau anak kucing. Wallahu a'lam bissawab. Beliau adalah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala mendoakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, mendoakan agar dia kokoh di dalam menghafal, dikuatkan hafalannya. Dan dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau pun dari sahabat yang banyak meriwayatkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di antara sahabat yang paling banyak dan terbanyak periwayatannya, di antara beberapa sahabat yang banyak dan terbanyak riwayatnya, beliau adalah salah satu dari sahabat tersebut, dari para sahabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun demikian, beliau juga tidak hanya sekedar semata-mata hanya bersandar dengan doa Nabi, tapi beliau adalah seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semangat menimba ilmu, mencari ilmu di sisi para sahabat Nabi yang beliau melihat di antara tersebut adalah orang yang pantas untuk diambil, adalah orang yang memang memiliki riwayat dan ilmu yang lebih, yang beliau timba, yang beliau ambil periwayatannya dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Abu Hurairah, kalaupun sahabat, bukan sahabat yang pemula, bukan minas sabiqin al-awwalin, bukan dari sahabat-sahabat yang awal dalam masuk Islam, beliau adalah sahabat-sahabat yang di akhir ataupun di pertengahan. Namun dalam riwayat beliau banyak sekali riwayatnya, karena keterangan kita tadi, selain mengambil ilmu dari Nabi, beliau juga mengambil ilmu dari para sahabat, meriwayatkan riwayat dari para sahabat. Sehingga kita ahlu sunnah, kita ahlu sunnah tidak meragukan keberadaan beliau dalam periwayatannya. Berbeda dengan orang-orang Rafidah, Syiah, Rafidah qabbahahumullah, dan berbeda dengan orang-orang Orientalis yang mencoba mencacati Abu Hurairah dengan banyaknya riwayat yang beliau riwayatkan. Kita ahlu sunnah tidak demikian. Kita ahlu sunnah terhadap semua sahabat, termasuk Abu Hurairah, menerima periwayatannya dan tidak meragukan adalah mereka. Kita tidak ragu dan mengkhawatirkan apa yang mereka riwayatkan, karena beliau adalah sahabat Nabi yang seluruh para sahabat Nabi riwayatnya kabul, diterima. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi kalau beliau meriwayatkan dari sahabat, dikatakan mursal sahabat. Sahabat yang meriwayatkan dari sahabat dikatakan mursal sahabat. wa mursal atau marasil para sahabat al-qabul. Mursalnya para sahabat disepakati diterima. Mursalnya para sahabat disepakati diterima. Tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang menolaknya. Berbeda dengan mursal dari selain sahabat. Ini penting bagi kita untuk mengetahui, karena akan banyak nantinya kita lewati riwayat siapa? Abu Hurairah. Banyak sekali kita akan lewati riwayat Abu Hurairah. Dalam keadaan status kita sudah kenal tadi, beliau bukan orang-orang yang awal berislam, tetapi pertengahan ataupun mungkin dikatakan yang datang pertengahan dan sampai akhir. Namun beliau bukanlah seorang pendusta dan tidak dikenal sebagai pendusta. Beliau adalah sahabat Nabi. Yang para sahabat Nabi riwayatnya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Sama saja mereka meriwayatkan langsung dari Nabi ataupun melalui jalur sahabat, mereka meriwayatkan dari sahabat. Ada didapati para sahabat meriwayatkan dari tabi'in 1-2. Itu tidak banyak. Sehingga karenanya riwayat yang banyak menutupi riwayat yang 1-2 ini. Dan riwayat yang 1-2 ini pun telah diterangkan para ulama, telah diterangkan oleh para ulama, sehingga kita tidak perlu meragukan dan tidak perlu khawatir. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu at-tahuru ma'uhu الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. بركات أبو هريرة رضي الله bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang air laut ketika ditanyakan kepada beliau. Tentunya yang bertanya kepada beliau adalah para sahabat, yaitu di mana para sahabat ketika safar dan ternyata mereka berlayar tidak memiliki air kecuali air minum yang mereka bawa. Dalam keadaan kalau mereka nantinya bersuci dengan air minum tersebut, mereka akan kehabisan air minum. Yang ada air tapi air laut. Bagaimana ini? Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menjawab tentang air tersebut, air laut tersebut huwa tahuru. Air laut ini tahuru at-tahuru ma'uhu. Airnya suci dan al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan bangkai hewan yang hidup di laut, dari jenis hewan yang hidup di laut, bangkainya halal. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini sebagaimana yang telah kita dengarkan sebelumnya, kita berada di dalam babul miyah, berapa perkara tentang bersuci. Dan kita berada dalam bab khusus tentang beberapa jenis air. Maka hadis ini adalah hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, memberikan keterangan kepada kita tentang kitab thaharah dan tentang air. Dari air yang Allah Subhanahu wa taala dan wujudkan kepada kita semua adalah air laut. Adalah air laut. Ini dari satu jenis air. Adalah air laut. Dan air laut tentunya sama-sama kita pahami dengan ilmu yang kalaupun tidak dipelajari, ilmu tersebut sudah menjadi tabii, pengetahuan yang pasti di setiap orang. Yang namanya air laut itu airnya pasti asin, ataupun kalau tidak mendekatin maka payau. Namun tentunya aglab keseluruhan air laut adalah apa? Asin. Wah, yang dikatakan suci oleh roci mensucikan, bahkan dikatakan suci. Di antara ulama ada sehingga wallahu alam bisawab artinya tidak disangsikan kesuciannya apa? Air laut. Tidak diragukan kesuciannya air laut. Dengan ilmu tabii semuanya paham bahwa air laut kalaupun airnya asin. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu dengan hikmah. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, kadar garam yang ada pada air laut besar. Walaupun dia asin, dikatakan dia itu suci. Jadi tidak perlu ragu bersuci dengan apa? Air laut. Terlebih lagi kalau airnya sekedar payau. Mungkin di satu tempat kita mendapatkan air yang segar, azab. Segar, tidak terasa sama sekali payau. Kalau kita minumnya segar, lezat, maka dengan keberadaan air laut yang berbeda daripada itu, tidak bermasalah kalau dia dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Jadi mungkin kita akan berada di satu tempat yang airnya payau. Dari daerah yang kita tadinya tidak mendapatkan air yang payau, segar, bening, lantas kita mendapatkan kenyamanan dari sisi rasa. Lantas kita datang ke satu daerah, ada di sana air asin, air laut, ada airnya air payau. Selama airnya itu adalah air yang suci, tentunya kita tidak mengapa untuk bersuci dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia tidak termasuk apa yang dikatakan oleh para ulama, air itu berubah hukumnya apabila rasanya berubah, warnanya berubah, atau baunya berubah. Air laut tidak masuk dalam permasalahan tersebut. Karena yang dimaksudkan permasalahan tersebut adalah air yang masuk kepadanya kenajisan atau suatu najis, lantas merubah baunya, ataupun merubah rasanya, ataupun merubah apa warnanya. Sementara air laut pada asalnya memang demikian. Pada asalnya memang demikian. Mungkin juga warnanya berbeda. Ada yang kehijauan, ada yang bahkan lebih daripada itu. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang najis yang merubah warna, bau, dan rasa air. Tidak ada hubungannya. Cukup bagi kita apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ma'uhu apa? At-tahuru ma ma'uhu, airnya suci. Wallahu a'lam bissawab. Lantas para ulama dengan hadis ini memasukkan keterangan air yang lain yang juga disebutkan sebagai ma'ul bahriyah. Ma, air yang sama dengan air laut dari sisi volume, dari sisi banyaknya. Dari sisi banyaknya. Mereka memasukkan wallahu a'lam bisawab, pertama danau, kedua tentunya sungai, yang danau dan sungai kalaupun tidak asin rasanya, tapi jumlahnya juga banyak seperti apa? Seperti laut. Kalaupun tentunya yang sangat banyak adalah laut. Ini pelajaran ilmu fisika kita, bahwa permukaan bumi ini yang paling banyak adalah apa? Air laut. Ulama memasukkan danau dan ulama memasukkan apa? Sungai. Memasukkan danau dan sungai. Kenapa dimasukkan sama disebut bahriyah, yakni apa yang memiliki jumlah yang banyak, jumlah yang banyak atau volume yang banyak, debit yang banyak dari air. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan oleh mereka pertama karena pembahasannya adalah thaharah, sehingga air danau dan air sungai juga adalah air yang tahur. Airnya tahur, airnya suci. Airnya suci. Wa hillu maitatuh. Wal hillu maitatuh. Juga berkaitan dengan bangkainya. Berkenaan dengan bangkai. Karena sama hewan yang hidup di laut dengan hewan yang hidup di danau, kalaupun jenis airnya berbeda, tapi sama hewannya. Sama-sama ikan, sama-sama udang, kalaupun juga nanti ada kepiting, sama. Cuma tentunya jenis hewan yang di lautan lebih banyak. Sehingga selain menyebutkan tentang sucinya sama dengan air laut, juga dikarenakan nanti masalah bangkainya. Jadi apa yang ada dari bangkai di danau, dari hewan yang hidup di danau, begitu pula di sungai, itu halal. Itu halal. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah mengambil dan mendapatkan keterangan air laut itu apa? Suci. Kalaupun apa? Airnya asin, suci. Sehingga kita tidak perlu ragu, khawatir bersuci dengannya. Tidak perlu ragu. Dimasukkan dari air laut tersebut apa oleh para ulama? Air danau dan sungai. Karena melihat apa yang diinginkan dengan laut itu sendiri. Apa yang diinginkan dengan laut itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu dikatakan bahran. Dikatakan bahran karena banyaknya airnya. Banyaknya debit airnya. Sehingga para ulama mengatakan yang banyak juga debit airnya adalah apa? Danau dan sungai. Danau dan sungai. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, airnya suci atau tentang pembahasan jenis air. Apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang bangkai. Tentang bangkai yang ada di laut atau bangkai hewan laut. Tentunya kalau disebutkan bangkainya halal, maka yang hidupnya juga lebih-lebih lagi halal. Yang hidupnya, dari hewan yang hidupnya sebelum menjadi bangkai, halal. Dan setelah menjadi bangkai juga halal. Ini pembahasannya di bab at-ta'am, makanan. Tapi tidak apa-apa kita menyinggung di sini sebagai tambahan pengetahuan. Karena pembahasan to'am nanti jauh di belakang. Jauh di belakang. Yang kita ingin juga tambah, bangkainya halal, halal, maka tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Jadi semua hewan yang ada di laut, ini kita pahami dengan apa yang zahirnya hadis. Semua hewan yang ada di laut, hewan laut tentunya, bukan hewan darat yang dibuang ke laut, atau hewan darat yang kebetulan nyemplung ke laut, tapi hewan laut. Semua apa yang ada di laut, kalau dikatakan hillu maitatu secara mutlak, maka semuanya halal. Dan ini pendapat yang dapati secara zahirnya nas. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Yang lain dari kalangan para ulama mengatakan tidak semuanya hewan laut. Tidak semuanya hewan, tapi di sana ada hewan laut yang sama dengan hewan bumi, pengecualian penghalalannya. Karena disebutkan yang dilarang hewan yang bertaring, juga di antara yang tidak diperkenankan suatu yang menjijikan. Sehingga apa yang namun wallahu a'lam bishawab, Rasulullah tidak mengecualikan di sini. Pengecualian itu untuk hewan yang ada di darat. Sehingga wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah, kami condong kepada pendapat yang mengatakan semuanya halal. Sehingga mungkin kalau di dalam laut nanti ada hewan yang mungkin, ini mungkin karena banyaknya hewan laut, mungkin ada nanti kepalanya kayak manusia, mungkin kepalanya kayak manusia, selama dia hewan laut maka halal dimakan. Ataupun dia buas bagaimanapun, tapi dia hewan laut. Paus, hiu, dengan kebuasannya misalnya, hewan laut halal. Halal wallahu a'lam bishawab. Tentunya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, Namun telah kami sebutkan tadi inilah yang lebih mendekati kebenaran sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya halu maitatuh. Yang berhubungan dengan ini kami terpaksa kedepankan karena bab makanan ini masih di belakang sana. Tapi kita sudah mendapatkan satu pengetahuan tadi, beberapa pengetahuan tentang apa? Air. Yang masuk dalam permasalahan ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, hewan yang dia hidup di darat dan hidup di laut, bagaimana bangkainya? Karena yang dikatakan oleh Rasulullah, bangkai hewan laut saja. Lantas bagaimana bangkainya? Atau bagaimana keadaan hewan tersebut hidupnya? Apakah halal juga? Ulama berselisih pandang dengan perselisihan yang naam banyak. Namun Allahu a'lam bisawab. Pendapat yang benar dalam masalah ini atau yang lebih mendekati kebenaran bahwa hewan itu ditinjau dengan kehidupannya yang mana lebih banyak. Tidak ada hewan bisa dipastikan dia hidup setengah di sini, dia setengah di sini, enggak ada. Dia pasti akan lebih banyak kehidupannya di salah satu alam dari dua alam yang dikatakan hidup di dua alam. Sehingga kalau dikatakan dipastikan lebih banyak kehidupannya di satu, di alam yang satu dari alam yang lain, maka hewan ini bukan dikatakan hewan dua alam, tetapi hewan dikatakan kebanyakan hidupnya di satu alam ini, cuma suatu waktu dia bisa hidup di alam yang lain. Karenanya tidak dikatakan hewan dua alam. Kalaupun dalam pembelajaran fikih kita dulu, kita mengerti adanya hewan dua alam. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi, pada kenyataannya hewan itu hidup dengan garis besarnya di alam yang dia menjadikan tempat hidupnya. Kalau dia di laut, maka dikatakan dia hewan laut. Kalau dia di darat, maka dikatakan dia hewan darat. Kalau dia hewan laut, maka halal. Maka halal sebagaimana hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hewan darat, maka perlu dirinci apakah termasuk yang halal atau enggak. Demikian. Sehingga kita bisa melihat hewan tersebut. Kalau dia hidup kebanyakannya di laut, kalaupun dia buas, kalaupun dia bertaring, maka dia hewan laut. Halal bangkainya, artinya halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Arba'ah ini adalah Ashabus Sunan. Ashabus Sunan yaitu pemilik kitab Sunan yang empat. Jadi kalau beliau mengatakan Ashabul Arba'ah di kitab ini Bulughul Maram, ini istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, istilah beliau yang beliau terangkan di muqaddimah kitab ini, Arba'ah itu adalah Ashabus Sunan. Siapa itu? Pertama Al-Imamun Nasa'i, kedua Al-Imam Abu Dawud, ketiga Al-Imam At-Tirmidhi, keempat Al-Imam Ibnu Majah. Semuanya pemilik kitab Sunan. Semuanya pemilik kitab Sunan. Demikian. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, yaitu pemilik kitab Sunan yang empat. Dan hadis ini pula dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, pemilik kitab Al-Musannaf. Al-Musannaf. Dan hadis ini dikeluarkan dalam kitab tersebut. Sehingga kalau beliau mengatakan Ibnu Abi Syaibah, diinginkan dengannya kitab Al-Musannaf. Al-Musannaf yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Di sana juga ada kitab Al-Musannaf yang lain yang sama-sama terkenal. Sama-sama terkenal. Yaitu Al-Musannaf Al-Imam Abdul Razzaq As-Sunani. Sama-sama terkenal. Sehingga kalau disebutkan Al-Musannaf, kita mesti tahu ini siapa. Ini siapa? Apakah dia Abdul Razzaq As-Sunani ataukah dia Ibnu Abi Syaibah? Kemudian dikatakan wallahu lahu. Lafaz ini, lafaz hadis ini adalah lafaz yang dinukilkan dari Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah wallahu a'lam bissawab. Inilah amanah dan insafnya para ulama. Mereka menyebutkan riwayat, tapi mereka menyebutkan riwayat ini, lafaz ini menurut siapa dan lafaz ini siapa yang menyebutkan. Mereka tidak lantas mengatakan ini dikeluarkan ini, dikeluarkan ini, dikeluarkan ini, dan kemudian tidak memberikan arahan siapa yang mengeluarkan lafaz tersebut. Tapi para ulama amanah di atas amanah ilmiah, ulama ahli sunnah, ulama ahli hadis di atas amanah ilmiah, mereka pun menyebutkan wallahu lahu, lafaz ini adalah lafaznya Ibnu Abi Syaibah. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa saja mengatakan dikeluarkan Ashabul Arba'ah. Dan tentunya kita sudah paham Ashabul Arba'ah itu adalah mereka Ashabul Sunan. Kita nanti akan mengira ini adalah lafaz mereka. Ini ada dalam lafaz tersebut dalam kitab mereka. Tapi tidak demikian ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah, mereka menyebutkan dengan insaf, dengan benar, dengan jujur, ini lafadznya Ibnu Abi Syaibah. Wasahahu Ibnu Huzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Al-Imam Ibnu Huzaimah memiliki kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Sahih Ibnu Huzaimah. Dan kitab Sahih Ibnu Huzaimah sama dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, dinamakan dengan nama kitab Sahih, dinamakan dengan kitab As-Sahih. Tetapi berbeda hukumnya. Adapun apa yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, para ulama tidak bersepakat menerima pensahihannya. Mereka masih berselisih, masih perlu diteliti dan dibahas. Adapun Al-Imam Bukhari, Muslim, ketika mengatakan hadis ini sahih dalam kitab sahihnya, atau ketika membawakan hadis ini sahih dalam kitab sahihnya, maka para ulama umat ini talaqqathul biqabul. Ulama menerimanya, umat ini menerimanya dengan penuh penerimaan. Tidak ada pembahasan, tidak ada pengkajian padanya. Kalaupun ada sebagian sedikit yang dikatakan ada pembicaraan, tapi mereka tidak melihat dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena sedikit sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau nanti ada disebutkan ini sahih dari Ibnu Khuzaimah, tidak lantas kita katakan ini sahih. Tetapi kita lihat bagaimana pengkajian dan pembahasan ulama yang lain. Adapun Al-Hafidz menyebutkan pensahihan di sini, beliau mengisyarahkan kepada kitab sahih. Kepada kitab sahih, wallahu a'lam bisawab, sahih Ibnu Khuzaimah. Waqal wa Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Al-Imam Tirmidzi dalam kitab sunan, beliau menghukumi terkadang hadis. Beliau menghukumi dalam banyak banyak tempat dalam kitab sunan beliau, beliau menghukumi hadis. Hadis sahih, hadis qarib, hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian pula sahihnya Tirmidzi di dalam kitab sunannya, para ulama tidak menerima dengan mentah-mentah. Tetapi mereka mengkaji, membahas apakah benar-benar sahih. Apakah benar-benar sahih? Demikian, ini secara ringkas. Sehingga kita juga tidak lantas berpegang dengan pensahihan siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. Berikutnya warawahu Malik, diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab Al-Muwatta beliau. Jadi kalau sebutkan Malik itu diinginkan dengan kitab Muwatta wa Syafi'i, dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i diinginkan dengan kitab Musnad beliau. Al-Imam Syafi'i memiliki kitab Musnad Asy-Syafi'i. Jadi kalau disebutkan riwayat Syafi'i di dalam kitab Musnadnya. Wa Ahmad, diinginkan pula Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kalau mutlak diriwayatkan oleh Ahmad, maka diinginkan dengan kitab Musnadnya. Ini sengaja kami sebutkan agar nantinya tidak terjadi pengulangan pada penyebutan Ahmad, pada penyebutan siapa? Syafi'i, pada penyebutan siapa? Malik. Karena kita sudah paham, oh kalau Malik di mana? Di Muwatta. Di khusus di kitab ini dan di sebagian kitab para ulama lantas memutlakkan penyebutannya. Yang diinginkan itu adalah kitab Muwatta. Kalau Malik, Ahmad Musnad, Syafi'i Musnad. Wallahu a'lam bisawab. Ada yang penting sebelum kita masuk ke azan Isya. Di sini saya diingatkan sudah masuk azan Isya. Yaitu ini penting sekali dalam bab di sini, yaitu bagaimana para sahabat mereka tidak lantas mengandalkan ra'yu mereka. Tidak menyandarkan ilmu mereka. Tidak menyandarkan apa yang ada di sisi mereka. Mereka kalau tidak tahu, mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka kalau tidak paham, mereka bertanya kepada Rasulullah. Inilah yang penting. Inilah yang utama dalam pembahasan ini pula. Selain kita mengerti tentang air, bahwa kita, sahabat saja yang banyak ilmunya, masih bertanya kepada siapa? Rasulullah. Kita pun demikian. Bahwa kita tidak boleh mencukupkan diri kita dengan ilmu kita. Siapa kita dan seberapa banyak ilmu kita? Kita mesti menanyakan kepada mereka, para ulama. Para ulama, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga penekanan ini penting. Penekanan di sini agar kita tidak berbicara tentang agama ini tanpa ilmu, dan kalau kita tidak mengerti, kita bertanya kepada mereka, para ulama, sehingga kita terbimbing dan benar jalannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari keterangan tadi, kalaupun sangat ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam tentunya pengamalan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum.